يهتم بها الإسلام. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أحرص الناس، بل هو أحرصهم على أداء هذه الرسالة، هذه الرسالة العظيمة التي مضمونها أن يعتني أهل الإسلام في صغار المسلمين تعليما وتفقيها وتربية تصحح لهم الأخطاء التي قد تكون في باب العقيدة أو في باب الأحكام أو في باب المعاملات والآداب. وقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يهتمون بهذا الباب اهتماما عظيما. فقد مر رجل على الإمام الأعمش رحمه الله وكان في حلقة من حلق التعليم مع صغار المسلمين، فقال له الرجل: ضيعت وقتك في تعليم الصغار، أو كما قال. فقال له رحمه الله: اسكت يا أحمق، هؤلاء الصغار يحفظون لك دينك في المستقبل. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وسمع في هذا المحادثات هذه المحادثات يا أهل الجماعة di mana Rasulullah SAW adalah dari manusia yang paling bersemangat dan paling hirs terhadap masalah pendidikan anak-anak. Bahkan beliau adalah yang paling memiliki semangat di dalam pendidikan anak-anak, baik di dalam mengajari mereka, dalam memahami mereka terhadap perkara agama, dan dalam tarbiyah, dan juga membenarkan dari kesalahan-kesalahan yang mungkin ada terjadi pada diri-diri mereka, baik yang berkaitan dengan masalah akidah atau berkaitan dengan masalah hukum-hukum atau muamalah ataupun adab-adab. Dan salafus saleh generasi kita yang terdahulu radhiyallahu anhum, mereka sangat mementingkan dalam masalah ini, di dalam pembahasan ini, dengan perhatian yang sangat besar, sehingga disebutkan asar dari Imam A'mas rahimahullah bahwasanya seseorang berlalu melewati Imam A'mas di mana beliau sementara di dalam satu halaqah, di dalam satu halaqah atau majlis ilmu yang beliau sedang mengajarkan anak-anak kaum muslimin. Maka berkata orang ini yang melewati Imam Al-Amash, wahai engkau, sungguhnya engkau telah menyanyiakan waktumu di dalam mengajari anak-anak ini. Maka Al-Amash rahimahullah berkata, uskut ya Ahmad, diamlah kamu wahai orang yang bodoh. Sesungguhnya mereka ini anak-anak, mereka lah yang akan menjaga agamamu di waktu yang akan datang. Maka di sini menunjukkan perhatian para ulama salaf terhadap pendidikan anak-anak. Wa kama asharna fil muqaddimah fi ihtimam al-Qur'an awalan wa ma jaa 'an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thaniyan wa ma kana 'alayhi a'imma في القديم والحديث في اهتمامهم بأمر صغار المسلمين والاعتناء بهم اعتناء خاصا لما في تربية النشأ أي الصغار من أهمية عظمى في صلاح المجتمع. فالمجتمع بكامله يقوم على أفراد، والأفراد يبدأون من الصغار، فإن صلح الصغار تأمل في المجتمع بكامله أن يكون سليما، أن يكون صالحا، أن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى في نفسه ومع غيره. من علم هذه المعاني الجليلة علم أهمية هذا الموضوع وأنه بصلاح الصغار تصلح الأسر وتصلح الشعوب، فينشأ ناشئ الفتيان على صلاح نفسه، لا يتعامل مع ربه إلا بصلاح وخير، لأنه علم من صغره على الخير والصلاح، لا يتعامل مع والديه إلا بكل بر وعطف وحنان، لأنه علم من صغره البر بأبيه وأمه، فيسعد أبوه وأمه كامل السعادة بهذه التربية. ولا يتعامل مع داره ولا في سوقه بيعه وشرائه ولا مع الكبير والصغير إلا بكل خير وصلاح، والسبب أنه نشئ تنشئة صالحة، أي علم من صغره التعليم الصالح. والصغير إذا تربى على الصلاح يبقى صالحا في كبره، فتأتيه الشهوات والشبهات كما تراها في هذه الأزمنة المتنوعة، ولكن قلبه قد ملئ بالإيمان وملئ بالخير وبالصلاح، فلا يتزعزع ولا يتغير ولا يبدل. وقد ضرب العلماء مثالا يبين أهمية هذه التربية عند الصغار، فقالوا تربية الصغير كإصلاح الشجرة الصغيرة، فإن الشجرة الصغيرة لو نبتت معوجة أي منحرفة بإمكانك أن تكونها وأن تصلحها فتجعلها مستقيمة فتنبت في استقامة، تنبت راسخة في الأرض لا تتغير بالرياح. وأما إن تركت هذه الشجرة في صغرها معوجة فإذا كبرت لن تستطيع أن تصلحها مهما أوتيت من قوة. والسبب أن الصلاح يرسخ ويقوى وينفع في الصغر أعظم من كونه في الكبار. Sebagaimana kita telah sebutkan di pembahasan tadi pembukaan tentang pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak-anak, dimulai dengan perhatian kita terhadap pendidikan Al-Quran yang pertama, kemudian pendidikan mereka terhadap hadis-hadis apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari perhatian terhadap mengambil dari apa yang telah datang dari Salaful Ummah, dari para imam-imam kaum muslimin, di mana mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak kaum muslimin dengan perhatian yang sangat dan yang sangat khusus dikhususkan lagi terhadap perhatian mereka di dalam masalah akhlaknya berkaitan dengan kesolehan mereka dan kesolehan mereka di dalam lingkungan atau mujtama. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya mujtama, lingkungan komunitas kaum muslimin, itu terdiri dari afrad, terdiri dari individu-individu, di mana individu-individunya diawali dari anak-anak kecil. Maka jika anak-anak kecilnya menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang bermanfaat, maka mujtama'nya, lingkungannya juga akan menjadi mujtama' yang soleh, menjadi lingkungan yang soleh. Dan diantara pentingnya perhatian para ulama terhadap pendidikan anak-anak, sebab dengan diajarinya mereka terhadap ilmu dengan lembut, dengan kasih sayang dari ayahnya dan juga dari ibunya, maka dia akan terdidik dengan pendidikan yang baik menjadi anak yang soleh, dan tidak memperlakukan anaknya atau tidak membiarkan anaknya bermuamalah dengan cara-cara yang tidak pantas yang mungkin akan merusak perilaku mereka, baik di dalam mereka bermuamalah atau tatkala mereka sedang berangkat ke pasar atau tatkala mereka sedang melakukan jual beli. Maka semua itu telah diatur bahwasanya para ulama telah mendidik mereka untuk menjadi anak yang soleh dari awal pendidikan mereka dan sampai mereka menjadi orang yang besar di dalam muamalahnya. Maka tatkala mereka telah menjadi anak yang soleh dengan pendidikan dan tarbiyah yang baik, sehingga kemudian datang kepada mereka syubhat atau syahwat, maka karena mereka telah terdidik dengan pendidikan yang hati mereka telah terhiasi penuh dengan kebaikan dan kesolehan, maka mereka tidak akan goncang dengan adanya syubhat atau syahwat. Mereka tidak akan goyah, tidak akan berubah berdasarkan perhatian para ulama atau berdasarkan jalan yang telah ditentukan oleh para ulama. Sehingga para ulama mengatakan tentang pentingnya pendidikan anak ini, bahwasanya tarbiyatus shighar ka islahis syajarah shaghirah. Pendidikan anak-anak kecil itu seperti memperbaiki suatu pohon yang kecil, di mana kalau pohon ini telah kokoh, tetap akarnya menguat di dalam akar bumi, maka bagaimanapun datang angin yang kencang, maka pohon ini tidak akan goyang, karena dia telah memiliki fondasi yang kuat. Begitu pula anak ini, diibaratkan oleh perkataan ulama tadi, anak ini jika telah memiliki fondasi yang kuat, amalan yang di atas kesolehan, maka tidak akan goyang terhadap adanya fitnah, syubhat atau syahwat. Nah, والعقوق عقوقان، عقوق يعلمه الجميع ويطالب به الجميع، وعقوق آخر يجهله أكثر الناس ولا يطالب به أهله، والسبب في ذلك عدم المعرفة. العقوق الأول عقوق الولد لأبيه، عقوق الابن لأبيه وأمه بجميع صور العقوق، سواء كان بالقتل أو الضرب أو الإهانة أو عدم الطاعة أو الأذية التي تؤذي الأب أو الأم، والصور كثيرة جدا. فهذا العقوق صادر من الإبن تجاه أبيه، وهذا الذي يعلمه الكثير. أما النوع الثاني وهو في الحقيقة هو الأصل لوجود العقوق الأول أو عدمه، وهو عقوق الأب لابنه. فمن الناس من يعق ابنه أو بنته فلا يربيهما تربية صحيحة، ولا يعلمهما التعليم الصحيح الشرعي الذي جاء به ديننا، فهو الذي فرط في تربية أبنائه، وربما يظن أن الواجب عليه إطعام الأبناء الطعام الحسي من شراب أو أكل أو لباس أو مسكن، فربما اجتهد في ذلك وتكلف العمل، وربما سافر السفر الطويل المتعب لأجل أن يجمع المال لابنه أو بنته. وهو في الحقيقة قد فرط في حقهم الأعظم، في حقهم الأكبر. ولهذا وأقصد بحقهم الأكبر عدم التربية الإسلامية الصحيحة. فلهذا إذا كبر الإبن عطى أباه. ومن السبب؟ السبب في ذلك هو الأب. فيصيح الأب ويشتكي، وربما يطالب الابن بالبر له، وربما رفع القضية إلى المحاكم كأن يضربه الابن أو لا ينفق عليه. وكل هذه المخائف التي حصلت للأب سببها أنه فرط في تربية أبنائه. فلو أحسن في تربيتهم وعلمهم دين الله لبروا به. ولهذا من عصى ابنه في صغره عصاه ابنه في كبره. وهذه قضية حتمية لا محالة. فانظر أيها الأب، إن أردت البر من ابنك والإكرام والإجلال وأن تعيش بقية عمرك في سعادة وطمأنينة، فاعتني بابنك في صغره. Kemudian Syekh mengungkapkan tentang satu permasalahan yang terjadi di dalam masalah pendidikan anak-anak, yaitu masalah al-uquq, masalah bentuk-bentuk kedurhakaan atau bentuk-bentuk yang berlawanan dengan bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan semua orang mengetahui tentang bahaya dari uquq ini atau kedurhakaan anak-anak kepada orang tua. Dan sebabnya adalah karena tidak adanya perhatian dari kedua orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Dan Syekh menyebutkan bahwasanya kedurhakaan itu terjadi dari dua sisi. Yang pertama, kedurhakaan dari anak kepada orang tuanya. Kedurhakaan dari sang anak kepada orang tuanya. Dan ini bentuknya sangat banyak, gambarannya sangat banyak. Apakah dalam bentuk pembunuhan, ataukah seorang anak merendahkan orang tuanya, ataukah seorang anak tidak mentaati kedua orang tuanya, atau melakukan berbagai macam jenis gangguan. Dan gambaran di dalam jenis ini sangat banyak. Dan ini muncul dari sebab tidak adanya pendidikan dari ayah atau dari ibu dalam mendidik anak-anaknya. Ini jenis uquq yang pertama. Kemudian uquq yang kedua, dan ini secara hakikat ini adalah asal terjadinya uquq, kedurhakaan di dalam rumah tangga, yaitu kedurhakaan atau tidak baiknya pendidikan seorang ayah atau seorang ibu terhadap anaknya. Di mana kebanyakan sebab dari adanya bentuk-bentuk kedurhakaan muncul dari pendidikan orang tuanya yang tidak benar. Dia mengajari anaknya bukan dengan pengajaran yang sahih, atau mentarbiyah, mendidik anaknya bukan di atas pendidikan yang benar. Yang mana kadang seseorang dia berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam urusan makan dan minum anak-anaknya. Dia hanya berusaha untuk mengumpulkan harta-harta dan menyiapkan dari fasilitas-fasilitas makan, minum, tempat tinggal, dan seterusnya. Bahkan terkadang ayahnya ini melakukan safar, perjalanan yang safarnya hanyalah tujuannya untuk mengumpulkan harta, dan dia terlalaikan dari satu sisi yang sangat besar, yaitu dia tidak mendidik, tidak mentarbiyah anaknya di atas pendidikan yang sahih. Sehingga jika telah besar anaknya, dia melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya, maka itu sebabnya adalah dari ayah atau dari ibu yang dahulu dia justru melakukan yang pertama kali, mendurhakai anaknya. Jadi sebabnya adalah dari orang tua yang mendurhakai anaknya, tidak mendidik anaknya di atas pendidikan tarbiyah yang benar, yang kemudian akibatnya anaknya kemudian tatkala telah besar akan melakukan kedurhakaan kepada mereka berdua. Maka musibah yang terjadi ini muncul dari perlakuan sang ayah yang dia tidak mementingkan atau meremehkan dalam pendidikan anaknya. Nah, maka jika engkau menginginkan kebaikan kepada anakmu, maka didiklah mereka dengan pendidikan yang baik, yang dengannya engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan tuma'ninah, menjadi keluarga yang mutmainnah karena pendidikan anak-anakmu. إنما تكون بصلاح الابن. فإن أراد الأب أن يعيش حياة صالحة، حياة هنيئة، حياة سعيدة إلى مماته بإذن الله، ليس فيها لكن، أي ليس فيها ضيق ولا هموم، فالأصل في ذلك يرجع إلى صلاح ابنه. وهكذا في صلاح ابنه سعادة أخرى بعد موت الأب، فالابن الصالح ثمرة من ثمار الأب الصالح، فكل صلاح يعمله الابن أجر ذلك الصلاح يرجع إلى أبيه، فهذا خير عظيم. وهكذا يدعو الابن لأبيه بعد موته، وما أحوج الناس بعد موتهم للدعوات الصالحة. wa minna yu'akkidu laka hadha ma jaa fi sahihain min hadith Abi Hurairah fi bayani أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها الابن الصالح يدعو له فانظر يا عبد الله ثمرة ما قدمته في الحياة أثمر لك في حياتك الثمار الطيبة والعيش الهنية وأثمر لك بعد موتك الثمار الطيبة كذلك من دعاء وأجر يتواصل بسبب صلاحه أي صلاح الإبن. ولعل هنا هذه المقدمة فيها كفاية لبيان أهمية تربية الصغار على العلم والعمل الصالح. الدنيا تبع والدين هو الأصل، هذا كان هو المعنى العظيم عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعند من جاء بعدهم من كبار العلماء والأئمة، بل هذا هو الأصل الأصيل في ديننا فيما دلت عليه النصوص من القرآن والسنة، أن الأصل هو الدين وأما الدنيا فهي تبع، فلا نغلب الدنيا على الدين. وواقع الناس أقول وللأسف من المسلمين من ربما ممن يحب السنة أنه ينشئ أبناءه على الدنيا أساسا ويفرط في أمر الدين، بل لا يشعر الابن بالمسؤولية التي عليه لدينه. والأصل كما قلنا أن الابن الصغير يشعر بأنه فرد من أفراد الدين، ولعمر الله لو أن جميع الأفراد من أفراد المسلمين قام كل واحد منهم بحقه تجاه دينه لكنا في أعلى القمم وفي أعلى المقامات، ولكن اتكلنا على الدنيا وضيعنا الدين، والله المستعان. Al-Khulasa atau kesimpulan dari pembahasan ini bahwasanya kebahagiaan yang kita harapkan, yang diharapkan oleh seorang ayah atau seorang ibu, adalah kebahagiaan dalam kehidupannya dan juga tatkala mereka telah akan meninggal dunia. Dengan kebaikan atau kesolehan seorang anak, maka seorang ibu atau seorang ayah akan hidup dengan kehidupan yang bahagia untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya ini bukanlah upaya yang sulit atau yang rumit, tetapi asalnya adalah kembali kepada kesolehannya orang tua. dan terkhususkan kesolehannya seorang ibu. Maka tatkala mereka telah menjadi orang-orang yang soleh, maka mereka akan memberikan manfaat kepada ayah dan ibunya tatkala mereka telah tiada. Dan ini adalah buah atau hasil dari pendidikan yang mereka didik terhadap anak-anak mereka. Dan telah sabit dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu," akan terputus jika seorang manusia telah meninggal, maka akan terputus amalnya, illa min salat, kecuali dari tiga perkara. Dan diantaranya disebutkan adalah seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka di sini adalah buah yang dia akan petik dari pendidikan yang telah dia tanam, yang telah dia lakukan di masa hidupnya. Maka dia akan memetik hasilnya, atau dia akan memanen dari tanamannya dahulu tatkala dia telah meninggal dunia nanti, dengan buah yang baik, dengan buah yang berhasil. Maka ini menjadi sebab pentingnya seseorang untuk mendidik anak-anaknya di atas pendidikan yang soleh, di atas tarbiyah yang benar. Maka muqaddimah ini, pendahuluan ini mencukupkan bagi kita tentang pentingnya pendidikan anak-anak di atas ilmu dan amalan. Dan asal ini adalah asal, bahkan dia adalah asalnya, kepondasinya, kebahagiaan seseorang yang ditunjukkan dari nas-nas Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya kebahagiaan manakala mereka telah berhasil mendidik anak-anaknya dan memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dan dia tidak mendahulukan pendidikan atau mendahulukan kepentingan dunia di atas kepentingan agamanya. Sebab kepentingan dunia itu hanyalah tabak, itu hanyalah mengikut. Adapun asal adalah kepentingan dininya, kepentingan agamanya. Akan tetapi sangat disayangkan terkadang seseorang, walaupun dia terkadang semangat di dalam menerapkan sunnah, tapi dia di dalam pendidikan kadang mengutamakan kepentingan dunia anak-anaknya daripada kepentingan din anak-anaknya, sehingga dia bersemangat untuk mencari kepentingan dunia anak-anaknya dengan segala cara, tetapi dia meremehkan atau tidak terlalu mementingkan terhadap kepentingan ad-din, terhadap kepentingan agama anak-anaknya. Maka asal dari permasalahan ini adalah bagaimana kita mengetahui pentingnya mendidik anak-anak dan semua dari individu-individu kaum muslimin. Jika setiap dari mereka menjadi seorang yang soleh, menjadi seorang yang memiliki iman dan amal, maka mujtama ini akan berdiri dengan baik, lingkungan umat Islam akan menjadi lingkungan yang kuat dan berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ولعل ختاما أذكر بعض الصور على وجه السرعة مما جاء من اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال والصغار. وهذه الخاتمة تؤكد لك مضمون ما سبق من أهمية الاعتناء بالصغار فمن ذلك مثلا اعتناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربية الصغار فيما يتعلق بأمر العقيدة، فالصغير يعلم أمور العقيدة وإن كان صغيرا لترسخ في قلبه. ومن الأمثلة لهذا المعنى ما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب ابن عباس قائلا له: يا غلام إني نعم المكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله الحديث. هذا الحديث بين فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذه المسألة العظيمة، وهي الاعتناء بالصغار بتعليمهم العقيدة. والحديث عظيم جدا، ولكن هي إشارة. ومن هذه الصور كذلك وهي الثانية تعليمهم أمر الصلاة قبل البلوغ، وذلك ما نعلم في أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع وأن نضربهم عليها لعشر. فهذه صورة أخرى من صور اعتناء الإسلام بالصغار السابعة. وهكذا الصورة الثالثة في إبعاد الصغار عن الحرام، وما كان مشتبها ليس الحرام فقط، بل كان ما كان مشتبها ومحتملا بعدا عن كل السبل في الحرام. فمن ذلك كذلك من حديث أبي هريرة في أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه رأى ثمرة من التمر فأهوى إليها ليأخذها، فقال النبي له: كخن. والشاهد فيه نهاه، والعلة كما نعلم بالحديث خشي أن يكون من تمر صدقة. الشاهد نهاه عن تناول هذه التمرة مع أنه صغير ولم يكتب عليه القلم، وهذه التمرة محتملة، ولكن تربية الإسلام عظيمة. ومنه كذلك من الصور في الأشياء المحتملة أو السبل فيما سبق في السابق، وفرقوا بينهم في المضاجع ليبتعد الطفل الصغير عن كل السبل التي قد تفسد عليه بعض أخلاقه وما يتعلق بدينه. فهذه صور عظيمة جاءت في الدين الحنيف اهتم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا يعودون أبناءهم على الصيام، فإذا بكى أحدهم لعبوه أو أعطوه اللعبة ليتلهى بها حتى المغرب، تعويد على الطاعة وهكذا قداما. من ذلك تعليمهم على الآداب والأخلاق، فمن ذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما إليك مما يليك. الشاهد تربية الإسلام تبدأ من الصغر. فلا يقول قائل: هذا صغير ولم يبلغ، بل يعلم قبل بلوغه. ولعل في هذه الكلمة كفاية وغنية، والوقت قد جاء، وإن شاء الله فيها إن شاء الله الخير والصلاح. Kemudian ini adalah penutup dari pembahasan ini. Kita akan menyebutkan di antara bentuk-bentuk dari perhatian atau pengajaran pendidikan Rasulullah SAW terhadap anak-anak kaum muslimin. Di antaranya adalah perhatian Rasulullah SAW terhadap pendidikan anak-anak berkaitan dengan perkara akidah mereka, di mana mereka diajarkan dan dipahamkan tentang akidah. Di antaranya apa yang datang dari riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng atau menggandeng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian beliau berkata, dan tatkala itu Ibnu Abbas masih kecil, masih anak-anak, Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak, wahai bocah, sungguh saya akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa jumlah perkara. Di antaranya adalah beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajlihu tujahak. Wahai Ibnu Abbas, jagalah hak-hak Allah, atau jagalah batasan-batasan Allah, jagalah perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah hak-hak Allah, jagalah agama Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini adalah perhatian dari Rasulullah SAW terhadap anak-anak di dalam masalah akidah. Dan ini adalah asal. Asal untuk mendidik anak-anak adalah kita mementingkan dengan perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan akidah. Kemudian contoh yang kedua dari pendidikan Rasulullah SAW, apa yang datang dari hadis di mana beliau mengatakan untuk memerintahkan anak-anak sholat sebelum baliknya tatkala mereka berumur 7 tahun, dan dipukul tatkala telah berumur 10 tahun kalau tidak mengerjakan sholat. Maka di sini mereka dididik untuk mengetahui hukum-hukum sholat padahal mereka belum balik, telah diperintahkan dari awal pengajaran masalah sholat ini. Kemudian pendidikan yang berkaitan dengan mereka diajari untuk menjauhi perkara-perkara yang haram atau bahkan hal-hal yang mengandung syubhat, atau di sana ada bercampur dengan perkara yang haram, di mana beliau pernah memerintah Al-Hasan, cucu beliau, Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Tatkala Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW, melihat suatu kurma atau satu biji kurma, kemudian Hasan mengambil biji kurma tersebut, maka Rasulullah SAW langsung menegur Al-Hasan agar dia menghindari hal tersebut. Padahal ini dia adalah masih anak-anak. Beliau mengatakan kepada Hasan, Kafin, jauhilah, atau cukuplah. Karena beliau khawatir jangan sampai kurma tersebut adalah kurma sadaqah yang diharamkan terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya. Maka di sini pendidikan Rasulullah SAW kepada anak-anak diajari untuk menghindari hal-hal yang mengandung perkara syubhat. Apalagi kalau memang perkara tersebut adalah satu yang haram, yang terlarang di dalam agama Islam. Kemudian contoh yang lain, tatkala Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang anak diajari dengan suatu adab dan akhlak, yaitu apa yang datang dari hadis Amr bin Salamah, di mana Rasulullah SAW bersabda memerintahkan beliau tatkala akan makan, sebagai adab tatkala makan, Samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang terdekat dengan kamu. Maka di sini adalah contoh-contoh yang datang dari Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita tentang pendidikan anak-anak kaum muslimin padahal mereka belum balik. Maka di sini menggambarkan kepada kita akan perhatian agama Islam terhadap pendidikan anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang saleh di atas pendidikan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Syekh memberikan kesempatan untuk waktu yang tersisa bila ada yang ingin bertanya baik dalam pembahasan atau di luar pembahasan. Mungkin yang ingin bertanya langsung dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa, sebab Syekh mungkin salah memahami dengan bahasa Indonesia. Tadi pertanyaan tentang dijelaskan oleh Syekh bahwasanya tatkala anak itu menjadi anak yang soleh, maka kita akan ketahui bahwasanya amalan dari anak yang soleh akan kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya juga mendapat bahagian dari kesolehan anaknya. Lantas bagaimana jika anak tersebut melakukan kefajiran, melakukan hal yang sebaliknya, bukan anak yang soleh, atau menjadi anak yang nakal, atau anak yang melakukan suatu maksiat, apakah juga orang tua yang mendapatkan bahagian dari dosa yang dilakukan oleh anaknya? Maka Syekh menjawab bahwasanya ada rincian. Jika dia dari asal mengajarkan fujur, mengajarkan hal-hal yang tidak baik tersebut, mengajarkan perkara-perkara yang haramkan tersebut kepada anaknya, diajari musik, diajari perkara-perkara yang lain dari perkara kefajiran, maka tentu dosa tersebut kembali kepada, juga akan menjadi bahagian dari dosa orang tua. Pengerincian jika seandainya orang tua tersebut tafrid, dia ada untuk tidak terlalu mementingkan perkara pendidikan, atau dia merendahkan dalam masalah pendidikan anaknya, dia menyepelekan pendidikan anaknya, maka dilihat kepada bentuk penyelewengan atau bentuk peremehan dari kedua orang tuanya. Bisa saja dosanya kembali kepada orang tuanya, dan itu dilihat dengan bentuk dari peremehan kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, lantas kemudian ditanyakan lagi, lantas bagaimana misalnya kalau anak tersebut kita masukkan di sekolah-sekolah, dan di sekolah-sekolah tersebut mereka melakukan suatu amalan yang fajir, amalan yang tidak baik. Maka Syekh menjawab, maka ini juga dilihat. Dan seharusnya yang menjadi tanggung jawab setelah kita memasukkan kepada sekolah-sekolah, maka tanggung jawab itu kembali asalnya kembali kepada guru-gurunya. Akan tetapi orang tua harus mutabak, harus ditali, harus mengontrol pendidikan anaknya di sekolah-sekolah yang dia masukkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Bukan hanya sekedar memasukkannya di sekolah, tetapi dia harus mengontrol juga, mengawasi anak-anaknya di pendidikan sekolahnya. Ya. Pertanyaan tadi di luar pembahasan, apakah ada perbedaan? Ini penamanya dalam bahasa Arab, tapi penerjemahannya sama. Perbedaan muassasah dengan jam'iyah. Perbedaan antara yayasan dengan jam'iyah. Organisasi ya. Muassasah, yayasan, jam'iyah, organisasi. Kama kunna. Maka ini kembali kepada istilah yang beredar di tengah-tengah kita. Ya. Apakah ada perbedaan antara yayasan dengan organisasi? Kalau dia bentuknya sama, tidak ada bentuk kemungkaran, maka asalnya dia sama. Dia hukumnya sama. Nah, jadi ibrahnya, jadi menjadi patokan adalah makna atau kandungan di dalam istilah tersebut. bukan pada penamaannya, tetapi pada makna atau kandungannya. Walaupun namanya berbeda, tapi kalau makna dan kandungannya sama, ya, amalannya sama, maka dihukumi sama. Jadi kalau muassasah atau yayasan atau organisasi sama dalam prakteknya, maka dihukumi juga sama, tidak perbedaan. Allahu a'lam. Ada tadi yang saya lupa terjemahkan tentang pendidikan terhadap anak-anak berkaitan dengan adab dan akhlak, yaitu tatkala mereka telah berumur 10 tahun, mereka harus dipisah dalam tempat tidur. Tatkala telah berumur 10 tahun, Rasulullah SAW memerintahkan kepada anak-anak untuk dipisah tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Wafarqu bainahum fil madajih, dan pisahkanlah mereka setelah mereka berumur 10 tahun dari tempat tidur-tidur mereka. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap pendidikan akhlak anak-anak. Jangan sampai dari awal, dari sejak kecil mereka terdidik dengan kebiasaan yang buruk, karena dalam satu tempat tidur yang kemudian mereka besar menjadi seorang yang memiliki sifat-sifat fahisyah atau fajirah. Maka pendidikan ini adalah pendidikan yang penting dalam mendidik masalah akhlak dan adab. Nah, ada nasi itu anak Baik, tambahan saya dari masalah tadi, berapa yang disebutkan tentang hadis farriqu bainahum fil madajih idza balagha al-ashr, jika mereka telah sampai 10 tahun, maka pisahkanlah mereka dari tempat-tempat tidurnya. Maka di sini hukum penyebutan tatkala mereka berumur 10 tahun ini hukum kebanyakan, hukum ghalib. Dan mungkin saja terjadi sebelum 10 tahun, ya, ada sifat kecenderungan anak mulai muncul sifat-sifat dari sifat-sifat kedewasaan, ya, atau sifat istilah kita sifat-sifat puber misalnya. Maka hukum asalnya, hukum kebanyakannya, itu tatkala 10 tahun sudah ada muncul sifat-sifat puberitas. Ya, dimaksud ya. Paham ya? Ya. Puberitasnya anak-anak ada kecenderungan, maka di situ sudah dipisah. Tapi telah disebutkan saya dari Syekh Bin Baz, ditanggung oleh Syekh Bin Baz, tetapi jika kecenderungan anak itu sudah muncul, bahkan walaupun umurnya 7 tahun, sebelum 10 tahun, sudah muncul kecenderungan seperti itu, maka dipisah, walaupun belum 10 tahun. Misalnya dia telah, karena pengaruh lingkungan di sebagian mujtama, itu ada pergaulan mereka anak-anak yang tidak baik, sudah mengenal istilah-istilah yang tidak baik, di saat mereka baru anak-anak 7 tahun, kemudian mengenal istilah-istilah yang tidak baik, mengenal peraturan-peraturan yang tidak baik dengan berlawanan jenis, dengan lawan jenis, maka ibrahnya adalah pada kandungan, bukan lagi pada namanya atau maknanya, atau namanya. Tapi ibrahnya dilihat kepada kandungan. Jika mereka memang sudah memiliki kecenderungan sebelum umur 10, maka hukumnya mereka dipisah sebelum umur 10 tahun. Ya. Allahumma. Ada yang lain? Baik. Kita renungkan bahwasanya ada pelajaran setelah maghrib di MASEP, dan insya Allah akan dibawakan kitab pembahasan al-usul sittah. Nah,